sebagaimana yang kita sampaikan sebelumnya, insyaallah kita memurajaah hadis atau 100 hadis lil hifz. Taiban yaqra al hadis al awal. Gampang ini. Banyak. Had. Dari kalangan ikhwah al mutazawijin min murajaah. Oh, enggak ada, kita baca dulu. Baik, hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisani, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Muttafaqun alaih. Ini hadis-hadisnya insyaallah mudah. Ya, Bukhari Muslim muttafaqun alaih dan riwayat Bukhari. Sekian hadis datang dari sahabat Abu Hurairah. Di awal-awal ada riwayat Bukhari Muslim, berikutnya Bukhari Muslim sampai ada 50 hadis riwayat Imam dari sahabat Abu Hurairah. Jadi mudah, pendek-pendek hadisnya. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tujuannya agar kita semangat menghafal hadis. Pendek, difahami, dihafal, kemudian diamalkan, ya, di murojaah ketika bertemu safar dan lain sebagainya. Sebagaimana yang diucapkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, man hafizal hadis qawiyat hujjatuh. Siapapun yang menghafal hadis akan kuat hujahnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalimatani. Dua kalimat. Istilah kalimat di dalam Al-Qur'an, demikian pula sunnah, demikian juga kalam Arab, la yuradu biha illa al-jumlah al-kamilah tamah. Sebagaimana jelaskan para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam Al-Jawab As-Sahih. Kitab beliau Al-Jawab As-Sahih liman baddala dinal masih. Pada jilid 3 halaman 268. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lam yu'raf anhum. Tidak dikenal dari kalangan Arab. Annahum ista'malu lafza al-kalimah. Mereka menggunakan kata kalimah dalam bahasa Arab. Wal-kalam, demikian pula kalam. Illa fil jumlati tamah. Kecuali sebagai bentuk jumlah tamah. Jumlah yang sempurna. Wahakadha naqala anhum a'immatun nahwi kasibawaihi wa ghairihi. Demikian dinukilkan oleh para imam nahwu semisal Sibawaih dan selainnya. Jadi kalau kita mendengar sebagaimana penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwasanya makna ucapan beliau yang lainnya, tidak dipakai kata kalimah dalam Quran, dalam sunnah, dalam ucapan Arab kecuali apa? Jumlah mufidah, jumlah sempurna. Bahkan kalimat itu biasanya mereka pakai untuk apa? Muhadharah. Sayulqi hadhihi al-lailah Asy-Syaikh Al-Fadhil kalimatan. Pada malam hari ini akan memberikan muhadharah seorang syekh yang mulia dengan kata apa? Kalimatan, kalimat. Jadi kalimat kalau kita kembalikan dalam tinjauan Al-Qur'an dan sunnah dan bahasa Arab artinya apa? Jumlah mufidah, bukan kalimat dari tinjauan ilmu apa? Nahwu. Kalau ilmu nahwu apa? Kalimat. Apa kalimat? Apa? Kata. Qaulun mufrad. Kata Ibn Hisham rahimallah. Qaulun mufrad. Satu kata. Itu. Kalimatani. Dua. Kalau bahasa Indonesia kalimat ya. Ada kalimat, ada kata. Dua kalimat. Khafifatani. Yang ringan. Ala lisan. Untuk diucapkan di lisan. Faqilatani, berat, fil mizan, di timbangan. Habibatani dicintai, habibatan bermakna mahbubatan, habibatan fa'il bermakna maf'ul. Habibatan dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi dan maha terpuji Allah. Subhanallahil azim dan maha suci Allah, dan Allah maha agung. Dari hadis ini kita bisa memetik beberapa faedah, di antaranya ya, bahwasanya kata kalimah jika digunakan dalam Al-Qur'an, dalam sunnah, demikian pula bahasa Arab, tidaklah dipakai kecuali jumlah mufidah. Ini dalilnya. Kalau antum ditanya, apa arti kalimat dalam bahasa Arab, dalam tinjauan syariat, kalimat adalah jumlah mufidah. Ini dalilnya. Dalilnya apa-apa buktinya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala athaballahu azza wa jal amalan qalilan bi thawabin kathir. Allah membalas amalan yang ringan, yang sedikit, dengan balasan yang sangat banyak. Dari mana? Dari kata khafifatan. Dua kalimat yang ringan. Ringan diucapkan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dibalas dengan apa? Faqilatan, berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman. Demikian juga diingatkan oleh para ulama ketika kita mengucapkan zikir semacam ini. Pertama, kita niatkan sebagai bentuk ibadah. Yang kedua, kita maksudkan lafaz itu dan maknanya. Kemudian yang ketiga, kita hadirkan kalbu kita mengucapkan, memahami dan menghadirkan kalbu. Ini adalah tingkatan zikir yang paling utama, paling tinggi, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala. Demikian juga disertai dengan apa? Disertai dengan konsekuensi isi dari zikir tersebut. Demikian juga dari sini terdapat faedah bahwasanya annal amal minal iman, bahwasanya amalan termasuk dari keimanan. Amalan masuk bagian dari keimanan. Kalau antum ingin membantah ahli bid'ah yang mengeluarkan amalan bukan bagian dari iman, dengan hadis ini bisa. Dari sini mana? Habibatan, dicintai oleh Allah. Amalan, amalan lisan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk bagian dari iman. Al-iman qaulun wa amal wa i'tiqadun. Kemudian saqilatani fil mizan. Di sini terdapat pula penetapan adanya mizan, timbangan pada hari kiamat. Di mana mizan tersebut berapa jumlahnya? Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Yang benar bahwasanya timbangan itu satu. Timbangan itu satu jumlahnya. Adapun yang berbilang adalah al-mauzunat, yang ditimbang. Faedah berikutnya, di sini terdapat dalil bahwasanya annal amal mauzun, amal itu ditimbang. Dan berdasarkan hadis-hadis yang lainnya, dalil-dalil yang lain, Al-Quran, Sunnah, bahwasanya yang ditimbang ada tiga. Al-amal, wal-amil, was-suhuf. Yang pertama adalah amalan. Ini dalilnya. Yang kedua adalah al-amil, orang yang beramal. Suatu ketika sahabat mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memanjat pohon. Kelihatan betisnya kecil. Sahabat ketawa melihat itu. Ya. Melihat hal tersebut, Nabi SAW mengatakan, wallahi, ya, demi Allah, sungguh betisnya orang ini, yaitu Ibnu Mas'ud, itu lebih berat di timbangan, di mizan, daripada gunung Uhud. Menunjukkan bahwasanya apa? Amil, orang yang beramal, itu ditimbang. Demikian pula hadis. Ada orang yang sangat gemuk, namun ketika ditimbang, ya, dia kalah dengan sehelai sayapnya nyamuk. Selai, kalah. Yang ketiga yang ditimbang adalah apa tadi? As-suhuf, hadith bitaqah. Hadith bitaqah, ya, seorang dihamparkan, dibawakan kepadanya amal-amalan dia yang sangat banyak, satu lembar menutup ufuk, lembarnya sangat banyak, kemudian didatangkan satu amalan dia, bitaqah, yang di situ tertera asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Ternyata bitaqah ini mengalahkan sijillat tadi. Ada faedah penting yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam hal ini. Mengapa? Bukankah ahli surga, sekian banyak ahli surga masuk neraka terlebih dahulu? Ya apa tidak? Ahli kabair, orang-orang yang berdosa, berbuat dosa besar, enggak bertaubat, kemudian Allah siksa. Bukankah mereka bersyahadatain? Bukankah mereka sholat? Dan seterusnya. Kok orang ini enggak punya amalan? Tanya, apakah engkau punya amalan? Enggak punya. Namun diingatkan, sesungguhnya engkau tidak dizalimi pada hari ini. Ada satu amalan dikeluarkan bitaqah, ternyata tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan, kok bisa ini amalannya cuma ini, mengalahkan siapa? Amalan orang-orang ahli kabair. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, secara makna itu disebabkan oleh keikhlasan dia di dalam mengucapkan syahadatain. Amalannya kecil, namun kualitasnya besar. Kualitasnya itu yang luar biasa, sehingga mengalahkan kejelekan-kejelekan yang dia lakukan. Faqilatani fil mizan. Di sini juga terdapat bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari al-mizan. Karena Nabi SAW menyebutkan al-mizan dengan lafaz mizan, ma'ruf artinya mizan, neraca timbangan. Dan al-mizan sebagaimana dijelaskan, ya, bahwasanya mizan itu memiliki dua lengan timbangan. Habibatani ilar rahman, dari sini terdapat faedah bahwasanya min sifatillahi azza wa jal al-mahabbah. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah cinta. Innallaha yuhibbu wa yuhabbu. Allah mencintai dan Allah dicintai. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Habibatani ilar rahman, dicintai oleh Ar-Rahman. Kecintaan yang hakiki, tidak serupa dengan makhluknya, ya. Di mana kecintaan manusia karena kecenderungan hawa nafsu atau hal yang lainnya. Namun kecintaan Allah Subhanahu wa taala karena hambanya melakukan amalan kebaikan. Dan dari sini pula terdapat faedah bahwasanya min asbati naili mahabbatir rahman al-amal as-salih. Di antara sebab seorang untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala, ya, seseorang melakukan amal soleh. Demikian pula dari hadis ini terdapat faedah isbatu ismi ar-Rahman, penetapan nama ar-Rahman, di mana nama ar-Rahman ini adalah ismun khasun billahi azza wa jal, nama yang khusus untuk Allah. Tidak boleh seorang pun diberi nama dengan Rahman, ar-Rahman. Berbedanya dengan Rahim. Apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Rahman ini adalah nama dari nama Allah yang mengandung sifat Ar-Rahmah yang ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rahim, yakni sifat zatiyah. Adapun Rahim, nama dari nama Allah yang mengandung sifat rahmat, sifat fi'liyah. Wa kana bil mu'minina rahima. Apa bedanya zatiyah dan fi'liyah? Kalau sifat fi'liyah itu dikaitkan dengan iradatullah, masyiatullah, kehendak Allah dan hikmah yang Allah inginkan. Adapun sifat zatiyah itu senantiasa ada sejak Allah ada. Kemudian subhanallah wa bihamdihi kita sebutkan secara ringkas faedah-faedahnya. Ya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah, tasbi'i usabbihu subhanallah. Maknanya, tanzihullahi azza wa jal amma la yaliku bihi minal uyub wan naqais. Membersihkan Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai kekurangan, cacat, aib. Ya. Misal, ya, membersihkan Allah dari permisalan, tasybih dan lain sebagainya. Wa bihamdihi, di sini terdapat sanaullah, ma'a mahabbati wa ta'zim. Perbedaan antara alhamd dan almadh. Alhamd bimakna as-sana, ya, as-sana 'alal mahmud ma'a mahabbati wa ta'zim. Alhamd itu artinya adalah pujian kepada zat yang dipuji disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Adapun al-madah, mim, madah, dalha. Artinya apa? As-sana, pujian secara mutlak. Yang tidak disertai dengan mahabbah wa ta'zim. Dari rangkaian kata ini, subhanallah wa bihamdihi, di sini terdapat faedah at-takhliyah wa tahliyah. Ya, takhliyah artinya apa? Allah dibersihkan dari sifat-sifat kurang, cacat, aib. Kemudian Allah dihiasi dengan segala bentuk kesempurnaan. Wa bihamdihi, kita memuji Allah dengan sebab apa? Li anna sifatillahi azza wa jal kamilah. La naqsa fiha biwajhin min al-wujuh. Sifat Allah itu sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Mengapa kita memuji Allah? Bini'amihi alaina diniyatan au dunyawiyatan. Karena nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, nikmat agama ataukah nikmat dunia. Demikian pula kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala bi'af'alihi, dengan sebab perbuatan-perbuatan Allah dan kesempurnaan Allah. Kemudian Nabi mengatakan subhanallah hil azim, dan maha suci Allah zat yang maha agung. Naam. Barakallahu fikum. Semoga difahami dan bisa diamalkan sehingga lisan-lisan kita senantiasa basah dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat rahmat ada bersamaan dengan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara keberadaan Allah tidak ada apa? Tidak ada permulaannya. Ini penjelasan sebutian ulama. Ya, ini ketika Allah ada, di situ ada sifat rahmat. Bedakan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahman ini terkait dengan sifat zatiyah seperti sifat hayy, hidup. Allah hidup, ya, sejak dahulu dan tidak ada akhirnya. Demikian pula sifat rahmat. Allah menyayangi, ya. Allah punya sifat penyayang. Allah punya sifat menyayangi sejak Allah ada. Dan senantiasa ada bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Azalan wa abada. Tidak ada permulaan, demikian pula tidak ada akhiran. Gitu. Ada isyal, tanyakan. Baik. Tafadhulu hafizakumullah.